bata nam padi yo, batang yo kecek, daun yo layu. Payah bae kami bata nam padi yo, batang yo kecek, daun yo layu. Payah bae kami bata nam budi yo, sayang kini dianggap angin lalu. Yang kini dianggap angin lalu. Bunga pandan ada di dalam pelaknya, batangnya tumbuh baduri-duri. Bunga pandan ada di dalam pelaknya, batangnya tumbuh baduri-duri. Setahun hujan sehari, karena badan batempat padonan idak yo, hilang panen setahun hujan sehari. Alangkah malang nasibnya pukatnya, lapaya bae badan dipasang. Biarpun banyak ikan tak jeratnya, lapo jatuh juga pada keranjang. Biarpun banyak ikan tak jeratnya, lapo jatuh juga pada keranjang. Ketika